Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin la yaumidin amma ba'du. Fatwila rahimanallahu wa ayakum. Alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran kita kembali. Belajar kita Fathul Qorib Al-Mujib Sarah Matan Waya wa Taqrib, kita di pertemuan ke-49 masih di kitab sholat di bab sholat istisqa. Ya, kemarin sudah kita bahas bahasanya sholat istisqa itu hukumnya sunnah baik itu bagi mukim atau musafir itu ketika ada kebutuhan terhadap air, artinya air tidak ada atau sangat sedikit, tidak terpenuhi kebutuhannya. Dan sholat istisqa itu nanti bisa diulang ketika belum ada air yang datang. Sampai nanti Allah SWT menurunkan air. Dan yang sang imam memerintahkan untuk bertobat, kemudian sedekah, meninggalkan kezaliman, kemudian berdamai terhadap orang yang bersengketa, kemudian puasa 3 hari berturut-turut, kemudian di hari yang keempat ya, yaitu bersama-sama menuju tempat untuk sholat istisqa, dan di hari keempat ini yaitu di hari H pelaksanaan juga berpuasa, sehingga puasanya adalah 4 hari. Dan ketika keluar memakai baju biasa, baju aktivitas atau baju kerja yang tidak diberi wangian dan tidak di apa, bukan baju berhias. Yang pergi ke tempat sholat ya, termasuk adalah anak kecil karena anak kecilnya adalah dia ya, belum punya dosa ya. Kemudian orang tua renta, orang-orang lemah yang ini hatinya sudah hatinya lebih lembut dan sudah banyak yaitu tidak terkait dengan urusan dunia diharapkan lebih terkabulkan. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah ta'ala wa yusalli bihimul imamu aw naibuhu rak'ataini. Imam salat bersama jamaah, imam atau yang mewakilnya salat mengimami rak'ataini, 2 rakaat. Salatnya adalah 2 rakaat. Dengan niat salat istisqa. Dan tidak boleh lebih dari 2 rakaat. Ya. Wa yusalli bihimul imamu aw naibuhu rak'ataini ka shalatil 'aidaini fi kaifiyatihima. Tata caranya salat istisqa adalah sama seperti salat 'aid. Ini sama tata caranya. Hanya beda di niat dan waktunya saja. Maka mencakup nanti apa? Ada takbir, kemudian ya. Kemudian takbir tambahan, kemudian dijeda di antara takbir tambahan tersebut. Ya. Dengan bacaan-bacaan zikir. Itu al-baqiyat as-solihah. Al-baqiyat as-solihat. Ya. Kemudian bacaan dengan jahar di rakaat pertama membaca surat Qaf atau Sabihis. Di rakaat kedua iqtarabat ya, Al-Qamar atau bisa membaca Al-Ghasyiyah. Fi kaifiyatihima minal iftitahi wa ta'awudhi wa takbiri. Yaitu dalam hal disunahkannya membaca doa iftitah, ada ta'awud, kemudian takbir sab'an, fi raka'atil ula, Takbir 7 di rokat pertama, wa khomsan fi rokati asaniyah. Di rokat yang kedua, bi rafi yataini dengan mengangkat kedua tangan ya sampai sejajar dengan pundak. Tsumma yakhthubu natban, kemudian sang imam berkhutbah, hukumnya natib sunnah. Ka khutbatayil aitaini, sebagaimana khutbah dua aid bil arkan wa ghairiha. Sama seperti khutbah aid, dua khutbah aid, dan sehingga karena khutbah aid itu adalah dua kali, ya kan? Maka ini khutbah istisqa juga sudah dua kali. Tidak cukup kalau hanya satu kali. Hanya saja bedanya untuk khutbah istisqa ini boleh khutbah dulu baru sholat. Ya. Nah, ini kan kemarin sudah pernah kita sampaikan. Ya, ini sholat yang khutbah yang ini boleh dilakukan sudah sholat atau sebelum sholat. Nah, khutbah istisqa boleh sebelum sholat. Ini berbeda dengan khutbah id yang harus dilakukan apa setelah sholat. Tuma yakhtubu natban khutbataini ka khutbatayil aitaini fil arkani wa ghairiha. Yaitu dalam hal rukun dan selain rukun. Lakin akan tapi yastaghfirullah ta'ala fil khutbataini badala takbiri awwalahuma fi khutbatayil aitaini. Akan tapi beristighfar mohon ampun pada Allah Subhanahu wa taala di dua khutbah sebagai ganti dari takbir. Ya, takbir ketika khutbah id dan pakainya takbir, kalau ini pakainya istighfar. Ini untuk apa? Melengkapi tadi keterangan bahasanya khutbah istisqa sama dengan khutbah id, akan tapi di sini ada bedanya yaitu bacaannya istighfar. Kalau khutbah id didahului dengan apa? Takbir. Padahal takbiri awalahuma itu sebagai ganti takbir di awal awaluhuma awalahuma fi khutbatayil aidain. Kalau khutbah id dibuka dengan takbir, kan? Kalau istisqa dengan istighfar. Didahului ya, didahului dengan takbir dan didahului dengan istighfar. Karena takbir itu kemarin sudah kita sampaikan tidak masuk dalam rangkaian khutbah. Ya. Jadi di luar khutbah. Wayaf tatihu al khutbata al ula bil istighfari tis'an. Ini keterangannya, yaitu sang khatib membuka apa khutbah atau mendahului khutbah pertama dengan istighfar tis'an 9 kali. Nah, kalau di khutbah id takbir 9 kali. Wal khutbah tsaniyata, kemudian mengawali khutbah yang kedua sab'an dengan 7 istighfar. Jadi id 7 takbir. Wasighatul istighfari yaitu lafaz bacaan istighfar adalah astaghfirullah astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu lafaznya itu diulang 9 kali ya. Ya, astaghfirullah artinya saya minta ampunan. Di situ apa? Wazan wazan ya, istaf'ala. Karena sin dan ta untuk tolap meminta. Al-azim ini sifat. Ya, sifat yang pertama untuk lafzul jalalah. Dan al-ladhi sifat yang kedua. Wa takunu al-khutbatani ba'dahuma ay ar-raq'ataini. Jadi dua khutbah tersebut dilakukan ba'dahuma yaitu ba'da ar-raq'ataini setelah sholat dua rakaat. Dan ini boleh dilakukan sebelum sholat. Meskipun khilaful afdol. Jadi yang afdol adalah al-khutbatan ba'da as-shalah. Wa yuhamilu al-khatibu rida'ahu, dan khatib membalik ridanya. Ini hukumnya nadban sunnah. Pakaian atas atau sorban, selendang misalnya. Wa yaj'alu yaminahu yasarahu, yang bagian kanan dijadikan kiri, wa'alahu asfalahu, yang bagian atas jadikan bawah. Ya, intinya ada proses membalik. Kanan jadi kiri, bawah jadi atas. Hukumnya ini sunnah. Ya, sebagai bentuk tafa'ul, optimisme, akan berubahnya keadaan dari keadaan yang sulit, tidak ada air, menjadi keadaan yang mendapatkan air. Dari keadaan yang tidak ada air, yaitu kesulitan tidak mendapatkan air, menjadi keadaan yang mudah mendapatkan air. Dan Nabi SAW itu menyukai optimis yang baik. Wa yuhamilu an-nasu ardiyatahum misla tahwilil khotibi. Dan orang-orang juga membalik, merubah membalik ridak-ridak mereka semisal apa yang dilakukan oleh khotib. Ya, jadi intinya yang kanan jadikan kiri, yang atas jadikan bawah. Kemudian ini dilakukan tahwil ini setelah menghadap kiblat. Karena disunahkan bagi sang khatib untuk menghadap kiblat setelah berlalunya sepertiga khutbah yang kedua. Dan kalau tidak melakukan tahwil, mengubah tadi, hukumnya makruh. Ini khutbah pertama selesai, kemudian khutbah kedua. Nah, pas khutbah kedua ini sudah kira-kira sepertiganya, kemudian menghadap kiblat dan melakukan tahwil. Yang biasa Basri sebutkan ini bisa dilakukan tampilnya dengan yaitu tangan kanan memegang ujung dari lidah yang bawah, ujung yang bagian kiri. Kemudian nanti diletakkan di sebelah kanan, pundak kanan, kemudian sebaliknya ya, yang kiri tadi, yang kanan, ujung kanan diletakkan di pundak kiri. Dan ini sudah menjadi diselempangkan, ya kan? Selempangkan. Ya, gambarannya berarti ini seperti seperti sorban yang dikalungkan gitu ya. Nah, sehingga nanti yang menjulur ke bawah ini tinggal di yang menjulur ke bawah, ujung kanan taruh di pundak kiri, ujung kiri taruh di pundak kanan, sehingga terjadi apa, perpindahan kanan dan kiri, juga terjadi perpindahan atas bawah. Allahu a'lam. Tadi disebutkan wa yuhamilun nasu, yang dimaksud nas di sini adalah jamaah laki-laki. Kalau perempuan tidak, karena nanti bisa menyebabkan apa? Dikhawatirkan menyebabkan tersingkapnya aurat. Wayuk suruh minat du'ai siron wajahron. Kemudian memperbanyak doa, baik itu sir ataupun jahar. Dan nanti juga disunahkan, tadi disunahkan doanya itu sir bisa, kemudian jahar juga bisa. Dan disunahkan untuk mengangkat kedua tangannya. Dan kalau di doa untuk istisqa ini, punggung telapak tangan, ya, punggung telapak tangan itu dihadapkan ke langit, ya, dihadapkan ke langit. Meskipun pada lafad-lafad yang itu tahsil untuk mendapatkan sesuatu. Nah, biasanya kalau tangannya dibalik itu apa? Untuk ketika berisi untuk apa? Untuk menghindari bencana balak. Kan, tapi ini di sholat istisqa, di khutbahnya, doanya, ini meskipun lafadznya itu bukan lafadz untuk yang berisi untuk menjauhkan dari bencana gitu, tapi lafadz untuk tahsil, untuk mendapatkan suatu. Ya, tapi pendapat lain mengatakan, ya tadi yang muktamad kata al-alama al-bajuri demikian. Ini mutlak dibalik seperti itu. Ya. Insya Allah sudah tahu ya. Biasanya kita doa itu kan telapak tangan dalam itu ke atas. Ya, ini dibalik. Nah, telapak tangan dalam itu di bawah. Ya. Punggung telapak tangan dihadapkan ke langit. Baik itu lafad-lafad daf'ul balak, ya. Ya, apa, ataupun lafad yang yaitu tahsil. Tahsil itu untuk meminta suatu, mendapatkan suatu. Ini menurut pendapat muktamad tetap dibalik tangannya. Ya, tangannya dibalik. Pendapat lain mengatakan ya, seperti Al-Qalyubi dan penulis Hasyiah Fadlul Qorib Al-Birmawi mengatakan dirinci sebagaimana doa-doa yang lain, yaitu ketika apa? Ketika meminta lafaz tahsil, meminta sesuatu, mendapatkan sesuatu, maka biasa. Nah, biasa sebagaimana kita doa itu, telapak tangan bagian dalam, yaitu diarahkan ke atas. Biasa sebagaimana doa. Nah, nanti kalau lafadznya itulah daf'ul bala, maka dibalik punggungnya yang di atas. Ya. Ini dirinci seperti itu, tapi muktamadnya di sini tidak dirinci. Ya, mutlak berarti dibalik tangannya itu. Ya, hikmahnya adalah yang namanya menolak suatu itu ya tadi dia punggungnya yang dihadapkan. Kalau untuk mendapatkan suatu, nah, punggung telapak tangan ya, untuk mendapat suatu kan ya yang dihadapkan adalah telapak tangan bagian dalam. Nah, seperti itu hikmahnya. Ya, insya Allah sudah tahu ya, apa tangannya ya, coba saya yang minta untuk ya inilah video ya, biasa seperti ini ya. Ya, ini kan doa seperti ini. Nah, dibalik berarti seperti ini, cuman seperti itu aja. Jadi mutlak seperti itu, baik itu lafalnya tahsil ataupun daf'ul bala. Allahu a'lam bishawab. Baik, kata Asyari, fahaitsu asara al-khatibu, maka ketika khatib mensirkan doanya, asarul qaumu bidu'a, maka orang-orang juga mensirkan, melirihkan apa bacaannya. Wa haitsu jahara ammanu ala du'aihi, maka ketika sang khatib itu menjaharkan doanya, maka orang-orang mengaminkan doa tersebut. Wa yuksiru al-khatibu minil istighfari, minal istighfari. Khatib memperbanyak bacaan istighfar. Karena ini adalah sebab untuk mendapatkan banyak rezeki. Sebagaimana ayat yang akan disebutkan pencarah. Wa yaqra'u qawlahu ta'ala, dan baca firman Allah SWT. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Baca apa ayat ini di surat Nuh ayat 10 sampai 12. Ya, di situ disebutkan yursilus sama situ ya, awan ya, dan mitroro itu ya terus menerus banyak dan terus menerus menurunkan hujan yang banyak dan terus menerus. Demikian pula ayat setelahnya ya, yaitu wayumtidakum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Ya. Makanya pensyarah disebutkan di situ al ayata, nanti selesaikan sampai ini. Ya, sampai selesai di sini sampai ayat 12. Wa fi ba'di nusakhil matni ziyadatun. Di sebagian redaksi ada tambahan. Ini doanya panjang. Ini ada tambahannya. Wa yad'u bi du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoa. Ini di khutbah yang pertama ya, Syekh Al-Bajri sebutkan ini di khutbah pertama. Yang doa ini. Wa yad'u ai fi al-khutbah al-ula. Bagaimana ini disebutkan disebutkan disandarkan pada Imam Asy-Syafi'i di Mukhtasar Al-Muzani. Itu Allahumma ja'alha suqiya rahmah. Ya, agar ini minta pada Allah agar dijadikan suqya rahmah, yaitu hujan yang rahmah. Ya, dampaknya adalah dampak kebaikan rahmah. Wala suqya azabin, bukan hujan atau air yang berdampak azab. Ya, berdampak mendapatkan keburukan, banjir, kemudian runtuhnya bangunan, dan seterusnya. Wala mahkin wala bala. Wala mahkin yaitu kebinasaan atau hilangnya barokah. Wala bala dan juga bukan apa? Bala. Bukan suqya mahkin, bukan suqya bala. Satu bala ya, musibah, suatu yang berat. Wala hadmin wala warokin, dan juga bukan hadam, yaitu runtuhnya bangunan-bangunan. Wala warokin dan tenggelam, tenggelam seperti banjir seperti. Jadi ini meminta agar hujannya hujan rahmah yang nanti membawa kebaikan, keberkahan seperti itu. Allahumma ala zirab, yaitu ya Allah meminta menjadikan hujan ini di zirab, dataran tinggi ya, seperti gunung kecil. Di redaksi lain ada wal akam. Wal akam ya, seperti bukit yang tidak sampai sebesar gunung. Wa mana biti syajari wa butunil audiyah, dan di tempat-tempat daerah-daerah tumbuhnya pohon-pohon dan di perut-perut lembah. Itu maksudnya di daerah-daerah di aliran air ya, turunkan di situ. Allahumma hawa alaina wala alaina. Ya Allah, maksudnya turunkanlah hujan di sekitar kami, yaitu di area yang meliputi kami. Hawalai, ini jamak dari haul. Meskipun ini apa, lafadznya seperti lafadz musanna. Wala alaina, dan janganlah turunkan pas di posisi kami, di tempat kami. Allahumma asqina waisan mughisan. Ya, waisan ya mator, wais. Yang mughis, yang apa? Mughis, mughis ya munkir, ya, untuk menghilangkan, ya, yaitu kesulitan, yaitu kekeringan tadi. Yaitu mughisan, ghoisan, mughisan, hanian, marian, marian. Hanian, hanian itu sahlan, toyiban. Hujan yang mudah, yang baik. Kemudian marian, yaitu yang dampaknya adalah suatu yang baik. Kemudian marian yang subur. Sahan aman wadaqo. Ya, sahan yang kuat, ya, turunnya. Kemudian aman itu meliputi, menyeluruh. Sehingga tidak ada yang luput dari air hujan. Kemudian ghadaqa ini apa? Airnya banyak, ya. Tetesannya banyak. Atau mungkin bisa diartikan segar. Tabaqan mujallila. Ya. Tobako mujalila, ya, tobako ya menyeluruh juga. Kemudian mujalila itu meliputi, ya, bumi diliputi dengan itu. Daiman ila yaumiddin, terus menerus sampai yaumiddin, dari pembalasan. Maksudnya adalah ketika dibutuhkan. Bukan terus-menerus ini, hujan terus enggak. Nanti kalau dimanai terus-menerus hujan sampai hari pembalasannya, berarti enggak ada berhentinya. Maksudnya, di waktil hajah. Terus-menerus hujan itu ada ketika dibutuhkan. Kalau terus-menerus enggak dibutuhkan, ya bisa apa? Menimbulkan apa, banjir, tenggelam itu, ya. Allahumma sqina al-ghaitha. Ini taukid saja, ya. Karena tadi kan sudah ada meminta. Meminta hujan, Allahumma ja'alha suqya rahmah. Dan seterusnya itu, Allahumma sqina ghaithan mughisan. Itu sudah ada permintaan di sini. Tambah lagi, Allahumma sqina al-ghaitha. Untuk taukid. Wala taj'alna minal qanitina. Janganlah engkau jadikan kami termasuk orang-orang yang berputus asa, ya, dari rahmat Allah. Karena apa? Karena belum turun hujannya. Dan putus asa dari rahmat Allah ini termasuk dosa besar, ya. Di Hasyal Bukhari disebutkan wal qunutu minal kabairi. Wal kunutu minal kabairi. Allahumma inna bil ibadi wal bilati minal jahdi wal ju'i wal dhanqi. Itu, ya Allah, dengan hambamu itu. Ini di Hasyiah Bajri disebutkan selain malaikat. Meskipun secara lafaz, ya, ibad itu mencakup malaikat. Karena ada indikator situ wal bilad. Da inna bil ibadi wal bilati minal jahdi wal ju'i wad dunki ma la nasku illa ilaika. Di situ bil ibad wal bilad ini khobar bil ibad itu. Ya, khobar muqaddam. Khobar dari inna. Inna bil ibad. Dan seterusnya. Kemudian isim innanya. Ya, isim inna. Jadi ada inna bil ibad. Isim innanya adalah ma, yaitu ma. Ma la nasku illa ilaik. Yaitu inna bil ibati wal bilati minal jahdi di fathah jimnya, artinya masakoh, satu yang berat, walju lapar, waldonki kesempitan. Mala nasku illa ilaika, yang kami tidak bisa mengadu hal tersebut tadi ya, kecuali hanya kepadamu. Berupa apa? Kesusahan, lapar, kemudian kesempitan, ini hanya bisa kita adukan pada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ampit lana zar'a, ya Allah tumbuhkanlah, yaitu sawah ladang kami. Wa atira lana dhar'a, dan perbanyaklah, yaitu ad-dhar'. Dhar' itu ambing, tempat susu di binatang ternak. Maksudnya perbanyak susunya, ya Allah, perbanyaklah susu binatang-binatang ternak kami. Wa anzil 'alaina min barakatis sama'i, dan turunkanlah kepada kami keberkahan dari langit. Wa anfit lana min barakatil ardi, dan tumbuhkanlah untuk kami keberkahan dari bumi. Itu kalau anzil 'alaina min barakatis sama, itu mator, air hujan tadi. Kalau wa'an bitlana min barakatil ardi, maksudnya adalah situ ada tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Waqsif anna minal bala'i, singkapkanlah, angkatlah, yaitu dari kami balak bencana. Ma la yaksifuhu wairuka, yang tidak bisa menghilangkan balak tersebut selain engkau. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghafara. Ya Allah, kami mohon ampun padamu, sungguhnya engkau zat yang maha pengampun. Fa arsilis samaa alaina mitrara, maka turunkanlah, yaitu as-sama, situ mendung hujannya, mitrara, secara banyak dan terus menerus. Waika silu, sampai situ doanya sudah selesai. Kemudian waika silu bil wadi, kemudian mandi di lembah, idza salah, jika airnya mengalir, disunahkan seperti itu. Ya, mandi dengan niat mandi. Bilwadi, di lembah atau di tempat-tempat air. Ya, salah jika salah mengalir airnya. Wisabihu li ra'di wal barqi. Kemudian bertasbih. Ketika terjadi ra'd dan barak. Ya, petir ya. Kilat petir. Ketika terjadi apa? Buruh dan kilat. yaitu mengucapkan subhana man yusabihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Dan itu tadi ketika mendengar apa? Mendengar ra'at huruf. Subhana man yusabihu ra'at bihamdi wal malaikatu min khifati. Ketika melihat kilatan al-barqu, kilatan terlihat. Itu kan kayak listrik itu. Nah, itu kan dilihat. Itu namanya barq. Kalau ra'du tadi didengar. Geluduk-geluduknya itu kan, suaranya itu kan. Kalau melihat kilat, subhana man yurikumul barqa khaufan wa tama'a. Melihat al-barq. Al-barq itu berarti apa? Dilihat. Kalau arok itu didengar. Ya, saya berjuri disebutkan Imam As-Syafi'i menukil di Al-Um dari seorang yang siqah dari Mujahid, bahasanya Ra'du itu adalah malaikat, wal-barqu adalah ajnihah, sayapnya yang membawa su as-sahab. Intahati ziyadatu, selesai ziyadah. Tadi kan ini ada tambahan redaksi ya, sampai di situ. Wa ya li tuliha la tunasibu halal matni minal ikhtisari wallahu a'lamu. Ini karena panjang ini, ya, sebenarnya tidak cocok untuk matan Nabi Suja yang itu dikatakan matan yang mukhtasar. Ya. Ya, tadi kan doanya panjang seperti itu. Ini enggak cocok untuk matan yang mukhtasar. Ini disebutkan redaksi. Paslon fi kaifiyati salatil khauf. Bab tentang tata cara salat khauf. Wa inna ma afrada al-musannifu an ghairiha min as-salawati bi tarjamatin li annahu yuhtamalu fi iqamatil fardhi fil khaufi wala yuhtamalu fi ghairihi. Ya. Ini disendari musannif menyendirikannya dari salat-salat yang lain diberi apa? Judul tersendiri ya. Karena ada kemungkinan iqamatil fard bil khauf. Melaksanakan yang fardu di khauf mala yuhtamalu bi ghairihi. Yang tidak ada kemungkinan untuk yang selainnya. Ya, nanti kita baca penjelasannya. Ya, khauf itu masdar tapi bermakna isim fa'il. Maknanya adalah salatu shakhsi al-khaif. Salatnya orang yang takut. Dan ini termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW disyariatkan di tahun ke-6 Hijriah. Ya, bisa dilihat di surat An-Nisa 102. Allah berfirman, wa idza kunta fihim faqamta lahum shalah. Al-ayata sampai ayat seterusnya. Dan sholat khauf ini boleh di saat hadar dan boleh pula saat safar. Kemudian yang tadi, kenapa disendirikan? Karena tadi sudah disebutkan ya, itu ada li'annahu yuhtamalu fi iqamatil fardi bil khauf ma la yuhtamalu fi ghairihi. Kita terjemahkan yaitu dengan fasal atau bab judul tersendiri. Yuhtamalu maksudnya adalah yuktafaru, dimungkinkan, dimaafkan, dibolehkan. Karena khusus ya, apa? Khusus. Nah, kalau di sholat khauf itu ada hal-hal yang yuktafar, dibolehkan. Seperti dicontohkan, nanti ada jamaah shaf yang dia dia berdiri di rokaat kedua, imamnya duduk menunggu. Nah, ini hal-hal ini kan ya dibolehkan apa? Di sholat di saat khauf, nah, tidak dibolehkan di yang lain. Tadi disebutkan fi iqamatil fardhi, demikian pula nafal ya, sholat sunnah yang bukan sunnah mutlak. Sehingga diperbolehkan ada dipisahkan bab sholat khauf karena ada perlakuan khusus yang tadi yuktafar. Di situ hal-hal yang yuktafar dimaafkan, dibolehkan hal yang tidak bisa dilakukan pada selain keadaan khauf. Wa sholatul khaufi anwa'un katsiratun. Sholat khauf ada banyak macamnya. Tablughu sitata adrubin, sampai ada sitata adrub 6 macam kama fi sahihi muslimin sebagaimana di sahih muslim. Yaqtasara al-musannifu minha, dan musannif mencukupkan ala salasati adrubin, yaitu menyebutkan hanya 3 macam saja. Jadi Asy-Syarih mengatakan sampai 6 macam, bahkan ini lebih, di Hasyiah Badri disebutkan sitata asyara 16. Kemudian ada 16 macam, kemudian Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu memilih 4 macam saja. Yang dipilih oleh Imam Asy-Syafi'i hanya 4 macam, kemudian Musonif tidak menyebutkan jenis yang keempat, hanya menyebutkan 3 saja. Ahaduha, yang pertama dari 3 macam itu, an yakunal adwu fi ghairi jihatil qiblah, ya ini memang agak sulit kalau enggak dipraktekan ya. Mohon maaf belum bisa meraktekan ini, enggak ada apa. Enggak harus rombongan kalau kayak gini. Di paling enggak ada 3 orang ya. Nah, minimalnya itu 3 orang ya. Kalau bagusnya ya 5 orang. 1 imam, 2 makmum shaf pertama, 2 lagi makmum shaf kedua. Ya, kita baca dulu. Yang pertama ini an yakunal aduwu fi ghairi jihatil qiblah. Musuhnya fi ghairi jihatil qiblah, bukan di arah kiblatnya. Bukan di arah kiblat, bukan di depannya. Wa huwa qalilun wa fil muslimina katsiratun. Ya, musuhnya ini qalil. Maksudnya qalil tidak lebih dari jumlah kaum muslimin. Wa fil muslimina kasrotun di sini ya. Wa fil muslimina kasrotun. Dan kaum muslimnya banyak. Maksud dari banyak, di mana nanti bisa menyamai jumlah kaum kufar. Maka misalnya kaum kufar 200, kaum muslimin juga 200. Ini sudah disebut banyak. Sehingga nanti ketika apa imam misalnya sholat bersama kelompok pertama, yaitu 100 orang misalnya. Sholat, kemudian yang 100 nanti yaitu berdiri berjaga untuk menghadapi apa? Jaga-jaga menghadapi musuh, di arah musuh berada. Ya, untuk menghadapi 200. Nah, misalnya ini kaum muslimin 200, kufar 200. Nanti awalnya imam sholat bersama 100, yang 100 siap-siap menghadapi kufar yang jumlahnya 200. Sehingga 1 banding 2 di sini. Ini bisa seperti itu. Artinya bisa dengan jumlah yang sama, ya ini masuk di pembahasan atau tata cara yang ini. Ya, nanti kan bergantian ya sholatnya, sebab nanti disebutkan dalam syarah. Ya. Bihaitsu tuqawimu kullu firqatin minhum al-adwa, di mana setiap firqah itu bisa menghadapi musuh tadi yang berjaga-jaga di arah musuh tadi. Kemudian kita masuk ke tata caranya. Fayufariquhum al-imamu firqataini. Imam membagi pasukan menjadi dua kelompok, ya kan? Kedua kelompok. Misalnya pasukannya 200, berarti bagi dua masing-masing 100. Firqatan taqifu fi wajhil aduwi, satu kelompok itu berdiri berjaga-jaga fi wajhil aduwi, yaitu di arah musuh, tahrusuhu untuk menjaga. Maksudnya menjaga musuh, menghalangi musuh ketika nanti akan menyerang imam beserta jamaah yang sholat. Baik, ini 100 gitu ya. Kemudian wa firqatan taqifu khalfahu. Dan satu kelompok taqifu berdiri khalfahu ai khalfa al-imam, ya untuk sholat jadi makmum ya. 100 orang jadi apa? Makmum. Fayusoli bil firqatil lati khalfahu rak'atan. Kemudian sang imam sholat mengimami kelompok tadi yang ada di belakangnya satu rakaat. Tsumma ba'da qiyamihi li rak'ati tsaniyati. Kemudian setelah qiyamihi, ya si imam berdiri. Ya kan? Kemudian imam ba'da qiyamihi, setelah qiyami al-imam li rak'ati tsaniyah, kemudian tutimu li nafsiha. Kelompok ini tadi menyempurnakan kekurangan. Artinya di rokat kedua. Ini kita asumsikan dua rokat dulu ya. Kan bisa dua rokat, bisa tiga rokat, bisa empat rokat. Nah, ini gampangnya yang dua rokat dulu. Kalau rokat yang lain yang beda nanti ya tinggal di ini aja apa, disamakan tata caranya. Tutimu tutimu linafsiha baqiyata sholatiha. Menyempurnakan sisa sholat yang harus diselesaikan, sisa rokaatnya. Jadi setelah imam apa berdiri di rakaat ya. Jadi gambarnya dia kita gambarkan dulu. Ya, kita ulangi. Ada dua kelompok, satu kelompok berdiri berjaga-jaga menghadapi musuh, satu kelompok lagi misalnya 100 berdiri di belakang imam untuk menjadi makmum untuk salat bersama imam. Kemudian imam takbiratul ihram, makmumnya takbiratul ihram terus sampai sujud kedua. Setelah sujud kedua, imam berdiri, ya. Kemudian makmum juga berdiri. Nah, setelah itu, ba'da qiyami al-imam. Nah, setelah imam berdiri di rakaat kedua, maka makmum ini menyempurnakan sendiri. Nah, dia nanti niat apa? Mufaraqah. Ya, makmumnya niat mufaraqah untuk menyempurnakan yaitu rakaat kedua. Ya. Ya, karena dia apa? Menyempurna sendiri dia niat mufaraqah. Kemudian nanti dia apa? Makmum ini 100 tadi ya berhenti rukuk, i'tidal, sujud, duduk, sujud, tasawuf, selesai. Nah, imamnya masih berdiri. Ya, imamnya masih berdiri. Watamdi ba'da faraghi salatiha ila wajhil aduwi tahrusuhu. Kemudian setelah selesai salat kelompok ini yang 100 orang tadi makmum, kemudian tamdi dia nanti menuju wajhil aduwi. Tahrusuhu untuk menjaga. Menuju tadi tempat tempat berjaga. Yang kelompok nanti ada kelompok yang berjaga tadi gantian ya. Jadi apa? Bergantian. Ini sudah selesai kan? Jadi imam masih duduk di apa? Imam masih berdiri di rakaat kedua. Ya. Imam nggak rukuk karena imam nanti menunggu kelompok yang satunya yang berjaga tadi nanti akan datang. Nah, ia menunggu situ, di situ menunggu berdiri. Nah, yang makmum ini tadi kelompok yang ikut sholat bersama imam, dia menyempurnakan sendiri. Imam berdiri dia niat mufarokoh, rukuk, dan seterusnya sampai salam selesai, kemudian menuju tempat berjaga. Nah, yang berjaga tadi gantian menuju shof. Sedangkan imam posisi masih berdiri menunggu. Menunggu kelompok kelompok tadi yang belum sholat, agar sholat bersamanya. Ya. Nah, yang kelompok pertama tadi, yang ikut sholat, yang menyempurnakan rokat kedua tadi disunahkan untuk mempercepat ya, nggak lama-lama agar imamnya nggak terlalu lama nunggunya ya, berdiri nggak lama sehingga nanti cepat selesai kemudian langsung pergi biar kelompok lain menyusul. Kemudian disunahkan bagi imam untuk memperingan juga di rokat pertama. Ya, jadi ada kesunahan-kesunahan. Yang pertama kesunahan bagi kelompok pertama yang ikut sholat tadi ketika menyempurnakan rakaat kedua disunahkan untuk meringankan, tidak memperlama. Kemudian kesunahan kedua, imam disunahkan untuk mempercepat, meringankan pas di rokaat pertama ini. Karena mereka ini apa? Makmumnya itu sibuk ya. Kemudian kesunahan ketiga, imam disunahkan memperpanjang berdirinya yang rokaat kedua. Agar apa? Agar kelompok yang tadi datang untuk sholat bisa ya di situ membaca Al-Fatihah. Nanti baca Al-Fatihah, imamnya baca Fatihah, kemudian surat yang agak panjang, sekiranya untuk menunggu kelompok kedua datang. Ya, tadi kita baca lagi syarahnya. Wa tamdi ba'da faraghi salatiha ila wajhil atwi tahrusuhu. Ya, ketika sudah menyelesaikan ya salatnya, maka gantian ini menuju wajhil atu, tempat jaga-jaga. Wa ta'ti athaifatul ukhra, kemudian kelompok yang dijaga ta'ti datang, athaifa ukhra itu yang jaga. Alati kanat harisatan, yang kelompok ini kanat dia itu harisatan menjaga birok atil ula di rokat pertama. Payusoli al imam biha rokatan. Kemudian imam sholat bersama mereka yang datang ini satu rokat. Wa idza jalasa al imam murid tasyahudi tufarikuhu. Ketika imam duduk tasahud, kenapa duduk tasahud? Karena imam sudah di rokat kedua, ya kan? Ya, jadi kita ulangi. Tadi pas imam sholat bersama kelompok pertama, ketika berdiri di rakaat kedua, imam tetap berdiri, kemudian kelompok ini apa? Menyelesaikan salam sendiri mufarokoh, sudah pergi ke tempat jaga. Yang jaga datang, imam dalam keadaan berdiri, disunahkan imam untuk memperlama bacaannya agar si itu nanti kelompok tadi datang di belakangnya bisa membaca Al-Fatihah, kemudian rukuk, sujud dan seterusnya sampai imam, karena di imam itu rakaat kedua, berarti imam sudah tasyahud. Sedangkan yang ikut yang nyusul ini baru di rokaat pertama, ya kan? Baru di rokaat pertama. Ya, fa idza jalasa al imamu, imam jalasa duduk li tasyahud, untuk tasyahud, tufariku, siapa yang tufariku tadi, atau ifah al ukhra tadi. Karena dia baru rokaat pertama, berarti belum tasyahud. Jadi dia berdiri mufarokoh. Watu timu li nafsiha, kemudian dia kelompok ini menyempurnakan rokaat kedua. Sedangkan imam posisi di duduk tasahud, belum salam. Ya. Nah, kelompok ini berdiri. Rokat kedua, ruku, itidal, sujud terusnya. Ya, yang taziruha al-imamu. Kemudian imam tadi kan duduk menunggu kelompok tadi menyempurnakan rokat kedua. Ya, jadi enggak salam dulu imamnya, tunggu dulu. Nah, kelompok kedua kan lagi berdiri tuh untuk rokat yang kedua. Ya, berdiri baca Fatihah seterusnya rukuk itidal sujud duduk sujud tasahud. Nah, menemui tasahud bersama imam wasalim wa yusalimu biha, kemudian imam salat salam bersama kelompok ini tadi. Di hasil berjuri disebutkan, tadi disebutkan tufariku, ini menyempurnakan tanpa niat mufarokoh. Karena nanti, ini kan tadi akan menyusul. Ya, akan menyusul, jadi masih dalam posisi posisi menjadi makmum. Ya. Kalau yang gambaran pertama tadi, kelompok yang pertama, ya kita kembali ya. Kelompok pertama tadi kan imam berdiri di rokaat kedua, kemudian makmumnya menyempurnakan sendiri kan rokaatnya, kemudian menuju tempat jaga. Nah, ketika menyempurnakan sendiri berarti dia harus memisahkan diri dari jamaah, maka dia niat mufarokoh, karena nanti dia pada salam sendiri-sendiri kemudian pergi. Ya, imamnya masih di situ, berarti dia sudah niat mufarokoh. Nah, kalau yang ini tadi tufariku watutimu linafsia, di sini tanpa niat mufarokoh. Jadi tufariku di sini maksudnya adalah tufariku dari sisi memisahkan gerakan. Ya. Karena apa tidak niat mufarokoh? Karena dia masih dikaitkan dengan imam. Karena nanti dia setelah itu tasyahud bersama imam, salam bareng imam. Nah, salam bareng imam. Sehingga ketika tasyahud bersama imam dan salam dengan imam, bareng dengan imam ini adalah dia masih posisi berjamaah. Sehingga tidak niat mufarokoh. Baik, kita cukupkan dulu. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Tadi pembahasannya ini enggak bisa diputus, agak susah sehingga agak waktunya tambah. Ya, semoga ada gambarannya. Ya, tata cara video sudah, kemudian bagaimana memberitahu imam kalau makmum kelompok kedua sudah siap? Oh, tadi dengan perkiraan, tadi kan sudah disebutkan bahwasanya imam tadi di rokat kedua disunahkan memperlama, ya, memperlama bacaan bacaannya Fatihah kemudian surat yang panjang agar agar kelompok kedua tadi nanti sekiranya sudah datang dan bisa dia sudah membaca Al-Fatihah. Ya, diperlama, dia memperkirakan. Nah, dengan memperkirakan. Allahu a'lam bishawab, kita tutupkan. Kemu khairat atas partisipasinya. Semoga bisa bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.